بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Berkata Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Salihin bab At-Taubah, beliau mengatakan an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi faqad adallahu fi ardhi salat muttafaqun alaih. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari yang beliau adalah pembantu Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda lillahi afrahu bi taubati 'abdihi, Allah atas Allah kegembiraan, kebahagiaan dengan taubatnya seorang hambanya di antara kalian dibandingkan min ahadikum saqata ala ba'irihi waqad adallahu fi ardin falah, dibandingkan seseorang di antara kalian yang jatuh, terjatuh dari kendaraannya dan dia kehilangan, tersesat di... Dia tersesat di padang yang luas, padang pasir yang sangat luas. Hadis ini muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim, lillahi ashaddu farhan bitawbati abdihi hina yatubu ilaihi, Allah atas Allah sangat suka, sangat gembira dengan taubatnya seorang hambanya ketika dia bertobat kepadanya dibanding min ahadikum kana ala rahalatihi bi ardin salatin, ketika seorang di antara kalian yang mengendarai kudanya, yang mengendarai kendaraannya di padang pasir yang luas, fan falatat minhu alaiha ta'amuhu wa syarabuhu wa aisa minha, sementara tiba-tiba dia tersesat dan hilang darinya kendaraannya, yang di atas kendaraan itu ada makanannya, ada minumannya, maka dia putus asa darinya. Fa'ata sajaratan fattaja'a fi dhilliha, maka dia datang ke suatu pohon, maka dia berteduh di bawahnya. Waqad aisa min rahilatihi, maka dia sudah putus asa dari kendaraan itu, tidak mungkin dia bisa dapatinya lagi. Fa bainama huwa kadzalik idh huwa biha, dalam keadaan yang dia betul-betul putus asa, tidak mungkin kembalinya kendaraan yang dia miliki itu, ternyata tiba-tiba datang kendaraan itu kepadanya. Qa'imatan indahu, berdiri di hadapannya. Fa akhadha bihitamiha, maka diambillah tali kekangnya. Summa qala min syiddatil farah, kemudian Orang itu mengatakan dalam keadaan dia sangat senang sekali ditemukan kembali kendaraan itu. Sampai dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta min syiddatil farah. Dia mengatakan, Allahumma engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Salah dalam mengucap karena gembira yang sangat mendapatkan kendaraan itu kembali. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Hadis serupa ini ada riwayat lain, ada beberapa riwayat lain, di antaranya adalah yang dari Ibnu Mas'ud mengatakan fa'arja'a ila makanil ladzi kuntu fihi fa'anam hatta amut. Ada riwayat yang mengatakan ketika orang itu setelah kehilangan kendaraannya, maka dia mengatakan fa'arja' ila makanil ladzi kuntu fihi. Maka dia pun kembali ke tempat yang dia dulu ada padanya. Fa'anam, maka dia mengatakan saya akan tidur. Hatta amut, sampai kematian datang kepadaku. Fawadha'a ra'sahu 'ala sa'idihi 'ala sa'idihi. Maka dia meletakkan kepalanya di atas lengannya, liyamut. Dia sudah siap untuk mati, agar sampai mati dia tidur. Fa istayqadha wa inda rahilatihi. Ketika dia terbangun, ternyata kendaraan itu ada di hadapannya. Itulah riwayat-riwayat yang serupa dari hadis yang sedang kita bahas. Dalam hadis ini yang jadi syahid adalah bahwa Allah afraha bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi. Allah sangat gembira, sangat senang dengan taubatnya seorang hamba. Ini yang syahid bagaimana kenapa Imam Nawawi meletakkan hadis ini dalam bab at-taubat. Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai perbuatan taubat seorang hamba kepadanya. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah hadis ini, yang pertama dikatakan adalah qauluhu rahimahullah, ucapan Imam Nawawi rahimahullah taala, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana radhiyallahu anhu hina qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah atat. Atat bihi ummuhu ila Rasulullah sallam wa qalat lahu hadha Anas bin Malik yuhdimuka. Ketika ibunya Anas datang kepada Rasulullah sallam ketika di Madinah, dia datang kepada Rasulullah menyerahkan Anas bin Malik, mengatakan hadha Anas bin Malik yuhdimuka. Ini Anas bin Malik akan membantumu. Faqubila Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik wa sara Anas min qudamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menerimanya, Anas itu menjadi pembantunya, maka setelah itu Anas menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah gelar mulia bagi seorang anak manusia bisa menjadi qudam Nabi Zakara Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala lillahi ashaddu farahan fi taubati abdihi idha taba ilaih. Bahwasanya atas Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba kepadanya ketika hamba itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan min hadzal rajul alladzi saqat an rahilatihi ba'da an adillah. Setelah orang itu jatuh dan kehilangan kendaraannya. Bayangkan kalau ada seseorang di padang pasir yang sangat luasnya, terus dia ditinggalkan oleh kendaraannya sendiri, seorang diri. Saya mengatakan, rojul kana bi ardin fala. Seseorang yang ada di padang pasir yang sangat luas, laisa haulahu ahad, yang di sekelilingnya tidak ada apapun, lama wala ta'am wala unasun, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada orang. Bayangkan kalau Anda berada di satu tempat yang sangat luas, padang pasir yang sangat luas, jauh dari kota A, jauh dari kota B, atau yang lainnya, jauh dari pedesaan, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada orang sama sekali, bagaimana keadaannya? Di dalam keadaan dhalla ba'irihi, dalam keadaan dia kehilangan kendaraannya, faja'ala yutlubuhu falam yajiduhu fadhahaba ila syajarah wanama tahtaha yantadiru maut. Dia mencari ke sana kemari kendaraan itu, tapi tidak ditemukan kendaraan itu, sampai dia dalam keadaan putus asa, sehingga dia kembali ke pohon, dia tidur di bawah pohon, menunggu kematian. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali hanya menunggu kematian. Qad aisa min ba'irihi wa aisa min hayatihi. Dia telah putus asa dari memperoleh kendaraan itu lagi, karena enggak ada sudah, tidak ada kendaraan. Onta yang dia pegang, yang dia naiki, yang dia bawa itu hilang, menghilang darinya, sehingga dia putus asa darinya, dicari nggak ketemu, dan juga dia telah putus asa dari kehidupan, sudah tidak mungkin bisa hidup lagi, hanya kematian yang dinantikan. Kenapa? Li'ana ta'amuhu wa syarabuhu ala ba'ir wal ba'ir qadda'a, karena makanannya, minumannya, itu semua ada di atas onta, tunggangannya itu tadi. Sementara tunggangan itu telah hilang. Itulah keadaan orang ini. Sampai-sampai tadi di dalam hadis yang saya bacakan, dia saya mengatakan, saya akan kembali ke pohon, saya akan tidur sampai datang kematianku. Ini tekad dia, karena sudah tidak mungkin ada harapan dia selamat, terbebas dari kematian. Enggak ada orang, enggak ada makanan, enggak ada minuman. Yang ada adalah tinggal menunggu kematian saja. Inilah keadaan orang itu. Fabainama huwa kadzalik, dalam keadaan yang seperti itu, sedihnya orang ini, betul-betul putus asa dari kehidupannya. Ternyata idza binaqatihi indahu qad ta'allaqa khutamaha bisyajarah allati huwa na'im tahtaha. Tiba-tiba datanglah kendaraannya itu, ontaknya itu, dalam keadaan talinya itu sudah tergantung, terikat di atas pohon yang dia tidur di bawahnya. Bayangkan, kalau dalam hadis tadi, dia dalam keadaan tidur, terbangun, ternyata ontaknya itu ada di hadapannya. Maka kata Syekh, فَبِأَيْ شَيْءٍ تُقَدِّرُونَ هَذَا الْفَرْحِ. Bagaimana Anda bisa merasakan bagaimana senangnya orang itu mendapatkan kendaraannya itu kembali. Setelah dia betul-betul putus asa dari kehidupan. Betul-betul putus asa, tidak mungkin kendaraannya itu ditemukan lagi. Tidak lain, kesempatan hanyalah tinggal menunggu kematian. Maka hadzal farah la yumkin ayusawwiruhu ahad illa man waqa'a fi mithli hadzal hal. Kata Syekh, kegembiraan yang demikian itu, kesenangan yang demikian itu tidak mungkin terbayangkan oleh seseorang kecuali seseorang yang telah merasakan derita perasaan putus asa yang seperti dirasakan orang itu. Li'anul farah azim. Farah bil hayat ba'dal maut. Karena kegembiraan yang orang itu dapati sekarang itu adalah kegembiraan yang sangat besar. Kesenangan, kegembiraan dengan kehidupan setelah kematian. Sudah tidak ada bayangan kecuali mati, tiba-tiba Allah berikan kesempatan, Allah berikan kemudahan datangnya kendaraan di hadapan dia. Kata saya tidak mungkin yang seperti ini bisa Anda bayangkan kecuali Anda termasuk orang yang telah mengalami hal seperti itu atau serupa itu. Katakanlah seseorang yang pergi ke luar negeri, di mana di negeri itu tidak ada sanak saudara, tidak ada keluarga, ternyata segala perbekalan dia hilang, termasuk paspornya hilang. Maka bagaimana perasaannya? Cuma sekedar paspor saja hilang, sudah kebingungan luar biasa. Apalagi segala sesuatunya hilang dari tangan dia. Subhanallah, kalau ternyata di berikutnya dia temukan semua itu, maka sungguh sangat bahagianya orang itu. Barangkali orang pernah merasakan ketika dia umroh atau haji, dia mengenakan pakaian hanya 2 lembar kain saja. Tidak ada perbekalan kecuali tas yang dibawa. Ternyata tas itu terjatuh atau hilang, lupa meletakkannya. Sehingga tidak ada yang lain kecuali hanya 12 kain baju itu tadi yang dikenakan. Seperti apa perasaan dia? Bingungnya, takutnya, tidak ada yang bisa ditelepon. Karena telepon enggak ada, tidak ada yang bisa dibeli, karena makanan tidak ada. Subhanallah, ketika dalam keadaan seperti itu, dia ditemui orang lain, temannya, dia berjumpa, maka senangnya luar biasa. Setelah putus asa, Allah berikan pintu atau jalan keluar. Nah, perasaan orang ini, yang semula dalam keadaan putus asa, hanya bayangan kematian, setelah itu Allah berikan jalan keluar, didapatinya kembali kendaraannya dalam keadaan putus di atas perbekalan di atas, maka kesenangan yang sangat tinggi. Walihada akhada bil hitam. Dalam keadaan itu dia mengambil hitamnya, mengambil tali kendalinya, tali kekangnya, sambil mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Aroda ayusna alallah. Sesungguhnya dia maunya adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia maukan adalah berucap Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Akan tetapi karena senang yang luar biasa, ahta'a, dia salah ucap, fa'uliba al-qadiyah, sehingga berubahlah yang terjadi. Sampai-sampai dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Engkau adalah hambaku ya Rabb, sementara aku adalah Tuhanmu. Ini adalah kesalahan ucapan karena senang yang berlebihan, yang luar biasa. Demikianlah keadaan manusia, lemahnya manusia. Ketika senang yang luar biasa, seringkali salah berucap, salah berbuat. Walhasil, orang ini setelah mendapatkan kendaraannya kembali, ia senang yang luar biasa, sampai salah berucap, sampai mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wa fi hadzal hadis dalilun ala farhullah azza wa jalla bi taubah min abdihi idza taba ilaihi. Lihat, kalau kita perhatikan dalam awal kalimat dalam hadis, lillahi afrahu bi taubati abdihi, menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala sangat suka, sangat senang, sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba ketika dia taubat kepada-Nya. Apapun yang telah diperbuat seorang hamba, seberapa banyak pun dosa yang dia lakukan, yang dia perbuat, ternyata ketika dia bertaubat kepada Allah, Allah suka dengan perbuatan taubatnya hamba itu tadi. Bahkan lebih gembiranya dibandingkan orang yang menemukan kendaraan tadi setelah putus asa untuk mendapatkannya, bahkan putus asa dari kehidupannya. Wa ana yuhibbu dhalika subhanahu wa ta'ala mahabbatan 'azimah. Lihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sukanya itu betul-betul suka, suka yang sangat sekali. Akan tetapi perlu dipahami, lakinna la li ajli hajatihi ila amalina. Senangnya Allah itu bukan karena apa, untuk kepentingan Allah atas perbuatan kita, tidak. Ataupun senang karena Allah butuh terhadap taubat kita. Fallahu ghani anna, Allah tidak butuh dari kita. Walakin li mahabbati subhanahu lil karami fa innahu yuhibbu ayyaghfiru wa ayyafu. Akan tetapi karena kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kasih sayang Allah, maka Allah suka memberi ampunan dan memberi maaf. Bahkan Allah memberi maaf, sukanya Allah memberi ampunan, memberi maaf, menyayangi hambanya, itu melebihi dari min ayyan taqim wa yu'had wa yu'akhidu. Daripada Allah membalas ataupun menghukum. Allah bisa membalas, Allah bisa menghukum. Akan tetapi Allah lebih suka menyayangi, memberi maaf, dan memberi ampunan kepada hambanya. Walihada yafrahu bi taubatil insan. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bertobat, Allah sangat suka. Karena memang itulah sifat Allah. Allah lebih mendahulukan ampunannya kepada hamba. Allah lebih mendahulukan kasih sayangnya kepada hamba-Nya. Wa fi hadha al-hadis hasu ala taubah. Di dalam hadis ini ada pelajaran pula bahwasanya Allah memberi motivasi, memberi spirit kepada hambanya untuk bertobat. Li'anallah yuhibbuha. Terbukti Allah sangat suka terhadap orang yang bertobat. Wahia min maslal abd. Dan itu semua untuk kebaikan seorang hamba. Pelajaran berikutnya dari hadis ini, fi isbat al-farh lillahi azza wa jal. Dalam hadis ini ada satu pelajaran lain, yaitu tentang penetapan sifat gembira atas Allah azza wa jal. Allah memiliki sifat gembira. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yafrahu wa yaghdab wa yakrahu wa yuhib. Lakinna hadhihi sifat laisat ka sifatina. Allah memang punya sifat. Sifat gembira, sifat marah, sifat tidak suka, sifat suka. Itulah sifat-sifat Allah. Akan tetapi yang perlu kita sadari adalah sifat yang dimiliki oleh Allah laisat ka sifatina, berbeda dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan yang lainnya. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Dan dia Allah Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Bal huwa yafrahu yaliku bi azamatihi wa jalalihi wa huwa la yushabbihu farhah makhlukin wa la yushabbihu farhah makhlukin. Bahkan Allah mempunyai sifat yang sesuai dengan kemuliaan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menyerupai farahnya Allah, kesukaan Allah dengan makhluknya. Tidak ada yang menyerupai. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat farah, akan tetapi sifat farah Allah itu berbeda dengan para makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, fihi dalilun ala anal insan idza akhta'a fi qawlin min al-aqwali walau kana kufran sabaqa lisani ilaihi fa innahu la yu'akhidhu bihi. Pelajaran berikutnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu rukhsah kepada manusia. Karena dalam hadis ini ada dalil bahwasanya manusia ketika salah dalam berucap, dari ucapan-ucapan yang dia lontarkan, walaupun ucapan itu bermakna kufur, kesalahan lisan dalam berucap, fa innahu la yu'akhidh bihi, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukumnya dengan ucapan itu. Apapun ucapan yang diucapkan oleh manusia ketika salah mengucapkan, tidak sengaja, maka tidak akan dihukum oleh Allah. Fa hadzal rajul qala kalimatul kufur li'anna qala insan li rabbihi anta 'abdi wa ana rabbuk. Ada kufur la syaka fihi. Orang ini tadi telah salah dalam berucap. Bahkan ucapan, kesalahan dalam ucapan itu sampai ke tingkat kufur. Karena dia mengatakan anta abdi, kepada Allah dia mengatakan, engkau ya Rab adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini enggak sah lagi, ini adalah satu kalimat kufur. Akan tetapi, karena dia salah berucap, maka tidak dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin lama hadha sadara an khata' min syiddatil farah, sara ghairu mu'akhidhin bihi. Karena salah, karena gembira yang sangat sampai salah berucap, maka tidak dibalas. Walhasil, setiap kesalahan dalam berucap, la yatarattab 'alaihi syai', tidak ada konsekuensinya, tidak ada konsekuensi hukum atas dirinya. Li'anna al-insan lam yaqsuduhu, karena dia tidak bermaksud berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa kallaghun fil yamin, ucapan seperti itu adalah ucapan seperti seseorang yang salah dalam bersumpah, salah dalam mengucapkan. Waqad qala Allah ta'ala, la yu'akhidukumullahu bil lagwi fil aymanikum, Allah tidak menghukum ketika kalian salah dalam berucap, dalam bersumpah. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, akan tetapi kata Allah, Allah akan menghukum kalian apa yang ada, sesuai apa yang ada di kalbu-kalbu kalian, artinya niat kalian. Bisa saja yang diucapkan salah, bisa berpura-pura salah, tapi di kalbunya adalah sesungguhnya itu yang mau diucapkan, atau memang salah seaslinya. Walhasil, intinya adalah kalau seseorang berniat melakukan satu tindakan salah, maka kalbu yang apa yang terukur benar atau salahnya, yang teranggap atau tidaknya, apa yang ada di dalam kalbu. Jadi kalau orang tidak berniat, maka tidak dihukum oleh Allah SWT. Bi khilaf mustahzi'i, mustahzi' fa'innahu yakfur idha qala kalimatil kufur. Berbeda dengan orang yang memperolok-olok, orang yang bermain-main, bersenda gurau dengan kalimat kufur, maka kalau dia bergurau dengan kalimat kufur, maka dia akan menjadikan dia kufur. Karena Allah SWT mengatakan, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nahudu wa nal'ab. Kalau kalian bertanya kepada mereka, orang-orang berbicara tentang agama ini, tentang syariat, tentang Allah atau tentang Rasulnya, la yaquluna innama kunna nahudu wa nal'ab, pasti mereka mengatakan, aku ini cuma sedang bersenda gurau saja, sedang bermain-main, tidak sungguh-sungguh. Maka Allah mengatakan, kul, katakan kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, pantaskah atas Allah dan atas ayat-ayatnya dan atas Rasulnya kalian bermain-main, bersenda gurau, memperolok-olok? La ta'tadiru, tidak perlu kalian minta ampun. Qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ayat ini menerangkan orang yang bermain-main, tapi tujuannya adalah orang yang berucap tujuannya bermain-main, mengolok-olok. Walaupun dia katakan aku tidak ada niatan ucapan yang seperti itu, kecuali cuma sekedar bersenda gurau saja, maka dihukumi apa? Telah kufur. Istihza, Dia punya tujuan ucapannya, manusia juga punya tujuan. Bisa jadi kalamnya sesuatu yang lain, tapi maknanya dia punya tujuan. Akan tetapi, kalimat yang diucapkan itu dalam bentuk suhriyah, memperolok-olok tujuannya dalam memperolok-olok agama, memperolok Allah atau memperolok Rasulnya. Dan Hoza falidhalika kana kafiran bikhilafi insan ala dilam yaksuduhu. Oleh karena itu, ini berbeda. Ini kafir kalau kata demikian. Orang yang berucap dengan niatan istihza, memperolok-olok agama, maka dia tergolong kafir, terhukum kafir. Berbeda dengan insan lam yaksud, yang tidak bermaksud, tidak ada niatan untuk memperolok agama, fa'inau layaktabir kaudu syai'an. Atas orang yang demikian, karena kesalahan ucapan, maka tanpa ada maksud, maka tidak ada konsekuensi hukum. Diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang saya ingin mengucapkan.